Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala babu maulid subyan. Bab baul yakni air kencing asbiyan yakni anak laki-laki yang masih bayi. Akan dijelaskan ya ini terkait yang belum memakan sesuatu selain ASI. Qala rahimahullah haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Anas an Hisham bin Urwah yani Urwah bin Zubair an Abi bin Zubair Nawam an Aisyah radhiyallahu anha mu'minin radhiyallahu anha qalat utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyin. Rasulullah sallam pernah dibawakan kepada beliau seorang anak laki-laki yang masih kecil. Fabal ala thawbi. Ketika itu si anak tersebut kencing di mengenai baju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in. Da'abi yani meminta dibawakan. Rasulullah pun minta dibawakan air. Fa'atba'ahu iyyah. Dan beliau mengucurkan air tersebut ya ke seluruh bagian baju yang terkena air kencing. Atba'ahu iyyah ini mengucurkan air ke bagian baju yang terkena air kencing. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah bin Yusuf wa akhbarana Malik an Ibn Shihab bin Az-Zuhri Ibn Ubaidillah, Ibn Abdillah, Ibn Utbah, Ummi Qais bin Mihsan. Hadis yang kedua, hadis Ummi Qais, annaha atat bimnin laha saghirin. Beliau pernah datang membawa anak laki-laki beliau yang masih kecil. Lam yakulit ta'am. Ini kalau di hadis yang pertama mutlak, maka di sini muqayyad dengan sabi yang lam ya'kulit ta'am. Ini maksudnya adalah as-sabi, anak kecil yang belum makan makanan selain ASI. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pajilahu Rasul pajilasahu Rasulullah sabi hijri. Rasulullah pun kemudian mendudukkan anak ini di pangkuannya. Habala ala thawbihi, beliau pun si anak kecil tersebut pun kencing di baju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, Rasulullah pun minta bawakan air. Panadhahahu tadi, kemudian memercikan, yakni mengucurkan air di bagian baju yang terkena kencing dengan merata menyeluruh. Walam yaghsilhu, tidak mencucinya, tidak mencucinya. Berkata sebutai bin rahimahullahu ta'ala tentang hukum boleh sebian, ya hal huwa najas amla najas saula wa idza kana najasan fa kaifa yuksal. Apakah air kencing anak laki-laki itu najis? Jawabannya ya, inna boleh sebian najas. Adapun kaifiyah guslihi tadi, kaifiyah guslihi walaupun najis tapi dia ada najis mukhaffafah, ya bukan najis mukhaffafah, ya najis mukhaffafah, sehingga cukup mensucikannya dengan mengucurkan air yang terkena di bagian yang terkena najis tersebut. Wadhalika bian yu'tabil ma fayusabba ala makani najasah hatta yashmulaha kullaha, ya yaitu didatangkan air kemudian dikucurkan di tempat najis yang terkena najis hingga merata terkena semua. Iya, wet hurubihada, sudah teranggap suci dengan ini. Walayhtajila farkin walayla asr, tidak perlu dikerik, tidak perlu diperas, cukup dengan dikucurkan bagian mana yang terkena kencing ya, bayi laki-laki tadi di kucuri air sampai merata. Apa bedanya seorang bayi, seorang anak yang sudah makan makanan selain ASI dengan yang baru makan ASI? Artinya kenapa yang baru makan ASI cukup ya dikucuri air, tidak perlu cuci? Qala Ibn rahimahullah, qala ulama, berkata para ulama, wal farqu bainahu wa baina man yataghadda bi ta'am, perbedaan antara bayi yang baru makan ASI, yang baru minum ASI, dengan yang sudah makan makanan lain, annalladzi yataghadda bi ta'am yataghadda bi syai'in tsaqil. Kalau sudah memakan makanan lain, dia berarti sudah memakan makanan yang berat. Bikhilafi alladzi yataghadda bil laban, berbeda dengan yang baru makan, yang baru mengkonsumsi air susu ibunya. Fa innal labana khafif, air susu ibu itu khafif, ringan. Wa idza tama'at khifatul laban ma sigar as-sabi, ketika terkumpul ringannya air susu ibu dengan kecilnya si bayi, saratin najasah khafifah, maka najis ini najis khafifah, sehingga tidak perlu dicuci, cukup ya pakaian yang terkena air kencing bayi laki-laki tersebut dikucuri air, tidak perlu cuci. Masalah, apakah sama dengan antara bayi laki-laki dengan perempuan? Jawabannya tidak. Hukum tersebut di atas khusus untuk bayi laki-laki. Adapun bayi perempuan, air kencingnya harus dicuci mutlakon, apakah dia sudah makan makanan lain atau masih minum ASI. Kalau bayi-bayi perempuan itu harus dicuci. Ya, khusus pembahasan di atas bagi bayi laki-laki. Nah, qala rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, babu al-baul qa'iman wa qa'idan, bab buang air kecil dengan berdiri dan duduk. Tentu yang afdal dengan qa'idan, duduk, itu adalah yang ghalib dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun juga boleh kencing dengan berdiri dengan dua syarat yang beliau sebutkan nanti. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah anil A'mash an Sulaiman bin Mihran an Abi Wa'il an Hudzaifah qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke Subatah, itu tempat sampah, tempat kumpulnya sampah satu kaum. Fabala qa'iman, maka ketika itu beliau pun bala qa'iman, buang air kecil dalam keadaan berdiri. Tsumma da'a bima'in, kemudian beliau minta dibawakan air. Faji'tuhu bima, maka aku pun, kata Hudzaifah, bawakan air untuknya. Fatawadda, kemudian beliau berwudu. Qala rahimahullahu ta'ala, babul baul inda sahibihi wa tasattur bil ha'il. Ya, bab al-baul, warna kecil di sisi seorang teman untuk menutup aurat, wa tasattur bil haid, dan menutup diri dengan haid, yakni tembok, kebun dan semisalnya. Qala rahimahullah, haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala haddatsana Jarir an Mansur an Biwail an Hudzaifah qala raaituni ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tamasha. Ya, beliau pernah bersama Rasulullah berjalan bersama. Fa'ata subatata qaumin khalf ha'id, beliau pun kemudian datang ke subatah, ke tempat pembuangan sampah, satu kaum yang ada di belakang kebun. Faqama kama yakumu ahadukum. Beliau pun berdiri sebagaimana berdiri salah seorang kalian. Qala fantabatu minhu, aku pun menjauh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa syara ilayya, namun beliau berisyarat kepadaku untuk datang. Faji itu, iya, aku pun datang. Faqumtu inda akhibihi hatta faragha, maka aku pun berdiri ya di sisi Rasulullah SAW, di belakang Rasulullah SAW, ya, untuk menutup beliau dari pandangan orang, menutup aurat beliau sampai beliau selesai. Qala babul baul inda subatati qaumin. Qala hadatsana Muhammad bin Ar'arah. Qala hadatsana Syu'bah an Mansur an Biwail. Qala kana Abu Musa Al-Asy'ari yushaddidu fil baul. Beliau sangat keras ia dalam masalah al-baul, melarang orang kencing dengan berdiri. Wa yaqulu inna bani Israil kana idza asaba sawbi hadhim qaradahu. Dulu orang-orang Bani Israil kalau baju mereka terkena kencing, mereka mengguntingnya, langsung digunting, dibuang. Termasuk tasaddud yang ada pada Bani Israil. Faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah berkata, laitahu amsaka, aduhai seandainya Abu Musa itu berhenti dari tasyadud beliau terkait dengan masalah ini, melarang orang berdiri untuk kencing. Kenapa? Atta Rasul sallallahu alaihi wasallam subat ta qaumin, karena Rasulullah pernah datang ke tempat sampah, pembuangan sampah satu kaum, fabala qaiman. Iya. As-subata kata Ibnu Utsaimin adalah majma' az-zabal wal qumamah wa masbadari. Ya, tempat kumpulnya, dikumpulkannya zabal wal qumamah, ya, sampah-sampah. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa bi hadzal hadits dalilun ala zawazil baul qa'iman. Hadis ini menunjukkan boleh seorang berdiri dalam keadaan berdiri. Namun beliau rahimahullahu taala menyebutkan dua syarat. Syaratul awal an ya'mana at-talawuz. Ya, aman dari terkena air kencing entah langsung atau percikan ya yang telah turun ke tanah. Dan sampai bajunya, kakinya ya terkena percikan kakinya tersebut, aman dari itu. Asyaratu tsani, syarat yang kedua, an ya'mana nadhiran, aman dari pandangan orang yang melihat, tidak akan terlihat auratnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam minta agar Hudzaifah radhiyallahu anhu berdiri supaya tidak ada yang melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antara faedah di sini yang sudah kita bahas adalah ini menunjukkan bahwasanya al-istinja bil ma afdal dari al-istijmar bil hajar wa kilahuma jaiz. Ya, istinja dengan air lebih afdal daripada istijmar dengan batu, walaupun kedua-duanya boleh. Ya, karena ghalib perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu istinja dengan air. Di sini Rasul minta dibawakan air. Tsumma da'a bi ma'in fajitu bihi. Ya, istinja kemudian berwudu. Kemudian kedua juga terkait dengan yang sudah kita bahas, ya, bahwasanya at-tasattur ketika buang hajat itu ada dua, ada yang wajib, ada yang mustahab. Yang mustahab adalah at-taba'ud, ya, menjauh agar jangan terlihat badannya, terkhusus ketika buang hajat besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika buang hajat beliau sallallahu alaihi wasallam ab'ada, menjauh dalam satu riwayat lain kata apa namanya Mughirah bin Syu'bah hatta tawara anna, hingga menjauh tidak terlihat dari kami. Itu yang mustahab. Adapun yang wajib adalah satrul aurah, walaupun masih terlihat badannya, yang wajib adalah ditutup auratnya, jangan sampai terlihat auratnya. Sehingga di sini Rasulullah SAW buang hajat, iya, dihijabi oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Tentunya terlihat, namun yang terpenting adalah tertutup auratnya. Nah, tadi sehingga syaratnya adalah dua, bolehnya kencing yang berdiri, aman dari terkena percikan, terkena air kencing, badan atau baju. Dan yang kedua, tidak terlihat auratnya, aman dari pandangan orang yang melihat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah.